Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 60 dari surat An-Nahl, surat ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus sa' walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ke-60 ini merupakan kaitan yang tidak lepas dengan ayat sebelumnya, di mana kaum kafir menduga Allah memiliki anak perempuan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menepisnya. Kemudian kaum kafir Quraisy juga memiliki tradisi yang salah terhadap anak perempuan, di mana kalau ada anak perempuan yang terlahirkan dari istrinya, maka mukanya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah. Dan kemudian bila anak perempuan itu terlahir, maka anak perempuan itu akan disembunyikan dari orang banyak karena mereka malu memiliki anak perempuan. Maka di ayat 59 Allah menetapkan ala sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya tradisi yang mereka tetapkan terhadap anak yang terlahir itu. Di ayat 60 yang kita kaji hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan secara umum fenomena kriteria orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, bahwa apapun yang mereka lakukan kriterianya akan menimbulkan negatif. Masalus su' mempunyai sifat yang buruk. Orang yang tidak beriman, pada ayat sebelumnya digambarkan bagaimana mereka membuat tradisi baru, yaitu sedih kalau punya anak perempuan. Sementara orang yang beriman akan bahagia memiliki anak, walaupun itu perempuan ataupun laki-laki, dan dia tetap bahagia walaupun tidak memiliki anak. Karena apa? Karena dia yakin kehidupan bukan hanya sekali di dunia ini, ada kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat. Sehingga lini kehidupannya diisi dengan kebaikan, dan keputusannya pun kebaikan, dan tingkah lakunya pun kebaikan. Ustaz Perdana, bagaimana gambaran orang yang tidak beriman ini digambarkan dengan sifat buruk dan merusak? Atau banyak orang yang tidak beriman tapi berbuat baik? Bagaimana menurut Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, pembahasan kita pada ayat ke-60 dari surat An-Nahl pada hari ini sebenarnya sangatlah menarik, karena berhubungan dengan bagaimana fenomena tingkah laku, sikap kita di dalam keseharian kita. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ustaz Jenal tentang bagaimana akibat, konsekuensi dari orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu akan menimbulkan konsekuensi sikap dan perbuatan buruk yang terlahir dari tingkah lakunya. Pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa orang yang tidak beriman pada akhirnya perilakunya yang buruklah yang akan lebih banyak atau mendominasi terlahir dalam tingkah lakunya? Jawabannya adalah karena ketika dia tidak lagi beriman kepada hari akhirat, ketika dia tidak percaya ada nanti hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, maksiat, ingkar kepada Allah, dan adanya reward, ya, penghargaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat dia berbuat sesuka-sukanya di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, tidak beriman kepada hari akhirat membuat seseorang berbuat sesuka-sukanya di dalam kehidupan ini. Yang muncul adalah dia bebas dia bebas melakukan apa yang diinginkan. Ketika dia ingin menzalimi orang, dia akan menzalimi orang, karena di dalam pikirannya tidak ada keberadaan hari akhirat, tidak ada ancaman yang membuat dia menjadi takut. Ketika dia tidak lagi percaya kepada adanya hukuman Allah nanti pada hari akhirat, dia bebas melakukan tindakan-tindakan kejahatan, kemaksiatan tanpa lagi memikirkan kepentingan orang lain, karena dia sudah tahu bahwa lebih baik memikirkan kepentingannya daripada memikirkan kepentingan orang lain. Inilah yang akan terjadi ketika keimanan kepada hari akhirat ini sudah terkikis di dalam diri seseorang. Nah, pertanyaannya adalah, kita sebagai seorang muslim, apakah kita beriman kepada hari akhir ini? Apakah kita mempercayai keberadaan adanya hari kiamat nanti dan adanya hari kebangkitan? Kalau ditanya, semuanya mungkin akan menjawab, saya percaya itu akan ada. Tapi ternyata dalam tingkah laku keseharian kita, kita kehilangan arah, kita kehilangan pegangan terhadap keimanan kita terhadap hari akhirat ini. Kita mengatakan kita beriman, akan tetapi sikap dan perilaku kita menunjukkan bahwa kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah tanpa sedikit pun merasa takut nanti adanya ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan apa yang ditanya oleh Ustaz Jainal tadi, bahwa ada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat tapi ternyata melakukan tindakan kebaikan dalam kehidupannya. Jawabannya adalah bahwa beriman kepada hari akhirat bukan hanya sekedar takut terhadap ancaman Allah, tetapi juga mengharapkan penghargaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orientasinya, misi utamanya adalah ketika dia berbuat baik bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena maksud-maksud dan tujuan lain. Apakah karena orang lain, apakah karena ingin dibanggakan, apakah karena sesuatu yang lain, ya, hanya ingin memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya, ansih saja, tidak berdasarkan atas keyakinan yang murni atau keinginan yang murni, dia melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, Ustaz Perdana, orang yang tidak beriman ketika dia berbuat baik itu akhirnya akan menimbulkan keburukan juga. Iya. Karena apa? Karena dia kebanggaan, tidak punya keangkuhannya itu akan membahayakan orang yang dia perlakukan secara baik. Iya. Karena apa? Karena banyak, ada juga pesan Al-Qur'an mengatakan kalau kamu ingin berinfak, jangan barengi dengan menyakiti hati dan mengungkit-ungkit. Mm-hmm. Artinya apa? Orang yang berbuat baik itu kalau dia bersumber kepada imannya, dia tidak akan menyakiti pemberinya dan tidak akan mengungkit-ungkit. Yeah. Dan inilah kebaikan di awal dan kebaikan di akhir. Mm-hmm. Sementara orang kafir, mungkin dia berbuat baik tapi bisa menimbulkan kemudaratan. Mm-hmm. Itu mungkin yang dapat saya simpulkan. Ya. Baik, di sini juga ada redaksi walillahil masalul a'la. Yang menariknya di sini adalah Allah tidak mengatakan wallahul masalul a'la sebagaimana dia mengatakan bil akhirah, tapi walillahi. Ini maksudnya apa, Ustaz Jainal? Apakah Allah memberikan contoh-contoh di dalam Al-Qur'an, dalam contoh keseharian kehidupan, adanya contoh yang tinggi atau baik, atau seperti apa maksudnya? Iya, jadi ada pesan hadis, walaupun hadis ini masih dipertanyakan keabsahannya, tapi itu menjadi suatu hal yang baik, bisa diambil dari hadis, dari ayat yang kita kaji hari ini. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah sebagaimana kamu berakhlak, sebagaimana Allah berakhlak. Jadi Allah berakhlak di sini digambarkan karena Allah memiliki akhlak yang sangat tinggi, sifat yang sangat mulia. Digambarkan lain, kita juga menemukan walillahi al asma al husna, Allah memiliki nama-nama terbaik, bukan sekedar sifat, tapi sudah berubah sifat itu menjadi karakter yang mendarah daging, sehingga sifat berubah menjadi nama. Ada orang bernama Ahmad yang dipuji tapi perlakuannya sangat tercela. Nah, jadi antara nama dengan sifatnya berbeda, tapi Allah sifatnya sudah menjadi bagian dari zatnya sehingga sifat berubah menjadi nama. Jadi di sini disebutkan walillahil masalul a'la. Kalau mau menjadikan teladan, jadikanlah teladan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengucurkan kasih sayangnya. kalaupun tidak terlihat Allah Subhanahu wa taala mengucurkannya, jadikanlah sosok Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Kalau kita mengharapkan Allah, berorientasi jauh mencapai ridho Allah, atau berorientasi akhirat yang kekal dan abadi, maka jadikan sosok Nabi Muhammad teladan. Kalau misalnya tidak bisa menjadikan Allah sebagai teladan, di sini Allah memberi dua teladan, Al-Aziz, Al-Hakim. Dia maha perkasa sehingga keperkasaannya tidak perlu anak. Karena ayat sebelumnya mengkaji tentang anak. Al-Hakim, dia maha bijaksana karena tradisi, keputusan, hukum-hukum yang diletakkannya sangat bijaksana. Dia tidak menginginkan ada darah terbunuh secara sia-sia sebagaimana Umar bin Khattab membunuh anak perempuan di saat dia masih berstatus kafir. Iya, menarik kalau kita perhatikan memang bahwa di dalam penutur ayat ini Allah memberikan contoh yang terbaik, teladan yang terbaik dari sifat yang dimilikinya, yaitu wahwal azizul hakim. Dan saya kira ini patut untuk kita teladani, sifat Allah ini patut kita teladani. Al-Aziz, yang maha gagah perkasa. Allah di sini tidak mengatakan bahwa dirinya itu adalah Al-Qawi, yang maha kuat, yang mampu memaksa. Artinya memang Allah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa walaupun mereka itu tidak beriman kepada hari akhirat, akhirnya membuat mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi, menguburkan anak hidup-hidup, membuang anak ke dalam tong sampah kalau kita sekarang ini, ya, melakukan tindakan perselingkuhan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah larang, ya. Silahkan menikah sampai 4, ya, diperbolehkan, tapi ternyata ada yang lebih memilih untuk berselingkuh daripada memilih yang 4. Tindakan-tindakan seperti ini itu sebenarnya bisa saja membuat Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Al-Aziz, yang maha perkasa, mampu menghancur leburkan mereka, mampu membinasakan mereka-mereka yang berbuat maksiat, mampu memutuskan rahmat dan kasih sayangnya, rezeki yang selama ini Allah beri, harta yang dia beri, gaji besar yang Allah berikan kepada orang tersebut, jabatan dan kekuasaan yang Allah beri, itu semua mampu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan bahwa dia bukan Al-Qawi, bukan yang maha pemaksa, tapi maha Al-Aziz, bukan Al-Jabbar di sini, tapi maha Al-Aziz, yang maha perkasa, yang memiliki kemuliaan, yang maha mengetahui atas segala sesuatu, dan ditambah lagi dengan sikapnya Al-Hakim yang maha bijaksana, sehingga akhirnya Allah tetap membiarkan seseorang di dalam tindak tanduk tidak baiknya, dengan harapan mungkin bahwa orang ini satu saat kelak menjadi sadar, masih diberikan kesempatan untuk sadar, ataupun dia akan dibiarkan terpuruk dalam keterjerumusannya karena kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan dari ayat 60 surat An-Nahl ini bahwa tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat akan menimbulkan kesengsaraan bagi pelakunya dan menyengsarakan bagi orang di sekitarnya. Ayat ini juga menggambarkan kepada kita, berperilakulah sebagaimana Allah berperilaku kepada makhluknya. Walaupun makhluknya begitu durhaka, Allah tidak membalasnya seketika. Allah menunda dengan harapan dia dapat bertobat, dan ketika dia bertobat, Allah sangat senang kepada makhluk yang bertobat. Maka kita sebagai umat Islam, senanglah kepada siapapun yang pernah melakukan maksiat dan bertaubat, karena ini adalah implementasi dari walillahil masalul a'la. Dan lebih penting dari itu, keputusan Allah adalah keputusan terbaik, dan apa yang ditetapkannya di dalam Al-Quran itu demi kemaslahatan dan kebahagiaan kita sebagai umat Islam. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.